Ronald, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak Ronald. Iya, saya minta sebagai warga negara agar pimpinan tertinggi di negara ini mengambil tindakan yang tepat dan cepat, karena ini mempengaruhi ketentraman umat beragama secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ronald. Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Mary. Silakan, Pak Leo. Komentar saya sih, masalah yang kecil gini sih mestinya bisa ditindak ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Edi, selamat pagi Pak Edi. Ya, saya mau kasih komentar ya. Itu sebetulnya kan kebebasan beragama kalau dari undang-undang itu adalah sesuatu yang paling hakiki. Ya, betul tidak? Ya, tetapi kelihatannya memang pemerintah seperti memang kurang tegas. Bilang bahwa adalah tahun yang kelam untuk kerukunan berumah beragama itu betul sekali. Tapi saya melihat bahwa kalau sekarang ini antara golongan Islam ya yang terus menyerang melihat apa dia seperti itu, saya melihat sepertinya memang sesuatu yang terjadi adalah perang saudara ya. Mestinya kan kalau saya lihat di TV itu yang itu banyak kan anak-anak muda dan kaum santri dan segala macam ya. Mestinya sih mereka mesti ngaca juga gitu loh ya toh. Masa seorang santri merupakan satu destroyer dan mereka mau mengamalkasi anak-anak yang muda-muda untuk menghancurkan apa dia. Sepertinya perang saudara begitu di antara umat Islam gitu. Dan ini harus diakomodir oleh pemerintah. Pemerintah kelihatnya kurang tegas itu, bikin SKB juga. Nah detail itu saya lihat di TV itu. Ya, jadi mestinya sih pemerintah juga harus jangan cuma bilang secara umum ya, harus dituntaskan. Polisi juga mengatakan harus dituntaskan. Tapi harus detail, harus dibicarakan secara bersama gitu, harus ya. Betul-betul diatur langkah-langkahnya. Baik, Pak Edi. Ya, terima kasih kembali. Pak Yanto, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Iya, Bapak. Bu, saya lihat Ahmadiyah itu kan selama ini baik-baik saja. Tidak ada terjadi sesuatu. Bahkan dari zaman Pak Harto pun tidak ada masalah. Kalau tentang ajaran sesat apapun, dia kan tidak mengganggu orang. Dan itu tanggung jawab dia di akhirat nanti. Bahkan yang terang-terangan terselubung menyebar teroris itu saja tidak dia apa-apa. Jadi sangat aneh negara ini. Seharusnya yang sesat itu yang menyerang, Bu. Gitu. Ya. Gak ada agama yang ngajarin orang menyerang. Gitu. Sekian, Bu. Terima kasih Pak Yanto. Pak Nasru, selamat pagi Pak Nasru. Pagi, Pak. Silakan Bapak. Kalau bicara masalah agama itu, masalah hakiki yang dibilang Pak Edi tadi itu ya. Sebenarnya pemerintah harus tegas. Sama dia itu dibikinlah agama itu sendiri. Dia kan menyebut nama Islam gitu loh. Karena dia menistakan Islam. Ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dia punya kitab sendiri. Siapapun umat yang beragama, baik agama yang lain dengan jadi mungkin pasti timbul suatu perlawanan gitu loh. Apalagi kalau Banten, Banten itu daerah Islamnya begitu pekat, fanatik gitu loh. Dilantang seperti itu, jadinya seperti itu gitu. Pemirsa harus tegas. Jadi kalau sama dia itu agama dia sendiri, jangan nyebut nama Islam. Itu aja kuncinya. Bukan itu bukan perang saudara itu agama lain tuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasro. Pak Aldo, selamat pagi. Ya pagi. Silakan. Pas banget penelpon belum saya ngomong yang gitu. Misalnya ya, saya pikir ya, ada yang menganggap kalau nih ya paling parahnya Tuhan Yesus itu adalah gay. Saya nggak peduli, saya nggak peduli karena urusan manusia dengan Tuhannya itu adalah urusan pribadi dan urusan pribadi dia. Kalau dia percaya Tuhan Yesus seperti itu, ya udah, nggak masalah kepercayaan dia sendiri. Jangan ngatur-ngatur kepercayaan manusia dengan Tuhannya. Apapun yang mau dia percaya, ya udah urusan dia di akhirat. Itu berlaku untuk semua agama. Terima kasih. Terima kasih Pak Aldo. Pagi Pak Amir. Ya, selamat pagi. Ya, menurut saya ini kalau kita lihat sejarahnya itu kan ini timbul baru-baru ini aja 2008 apa 2007 itu, dan awal-awal itu merupakan kesalahan pemerintah dengan tidak menindak tegas. Mestinya pemerintah langsung menghimbau untuk urusan agama itu dilarang mencampuri pihak lain. Nah, kalau saat itu seperti itu dan diambil tindakan tegas, mungkin nggak seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Selamat pagi. Kalau saya dengar terus ya, yang SBY ini yang kurang itu adalah tegas. Tegas itu nggak ada. Nggak ada kamus tegas. Jadi, apa yang kita harapkan kalau begini? Ini dalam catatan di dunia kali ya, presiden yang takut dengan ormas ya di Indonesia aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, komentarnya Pak. Ini kada berulang-ulang. Kan mereka tuh udah ilegal, tapi masih dikasih tempat gitu. Ya wajar dong yang umat Islam yang ini marah. Atau pemerintah kan tegas, kalau ada aksi seperti itu, langsung dikat aja gitu loh. Ini dicarikan tempat dipindah, karena ya, di Indonesia nggak ada tempat mereka gitu loh. Nah, jangan dengarkan aksi-aksi yang bajingan seperti itu ngomong tempat-tempat agama. Kalau dia pengen buka agama, jangan agama Islam namanya. Agama apa kek, agama tai kucing kek, apa kek silakan gitu loh. Tapi jangan pakai Islam, ini pakai Islam tegas kitonya begitu. Nah sekarang ini mereka bikin ini ditidakkan kayak enakan mereka gitu loh. Uh-huh. Jadi jangan campur dong sama urusan Islam sama yang lain gitu loh. Apalagi SMA gitu jangan ikut campur lah. Yang penting sekarang ini itu menjadi mereka gitu loh. Baik, terima kasih Pak Joni. Pak Gilbert, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, suruh baca buku Cak Nur. Bapak agama tuh hanya sebagai aksesoris doang, pelengkap doang, tidak dimasukkan ke dalam hatinya, ajarannya itu. Yang bicara barusan itu, Islam cinta damai, tidak ada yang bunuh-membunuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Bapak Adi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Kalau saya melihatnya dari sisi sosial ya, ini buntut dari banyaknya masalah di negeri ini akumulasi sebenarnya. Saya lihat di Banten itu, saya tahu sendiri Banten banyak sekali pengangguran, banyak sekali yang tidak sekolah. Bahkan ini menjadikan mereka tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Jadi faktor ini ekonomi juga memacu mereka tidak punya pekerjaan ya. Gampang terprovokasi, gampang terdoktrin dengan hal yang apalagi anak-anak muda ya. Itu kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendidikan ya. Mm-hmm. Banyak sekali yang tidak sekolah di Banten, saya tahu sekali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi Nugraha. Pak Sahril, selamat pagi. Selamat pagi. Komentarnya Pak. Ya, saya pikir yang boleh menghakimi, menghukum manusia terhadap keyakinan adalah Tuhan atau Allah. Manusia itu tidak punya hak untuk menghakimi orang, apalagi membunuh. Ini masa kerja Tuhan dia yang mau ambil alih. Yang kedua, saya harap pemuka agama itu supaya mengajarkan agama itu lebih ditekankan kecintaan, cinta sesama. Kalau berpendapat, ya sampaikan aja dengan baik, tidak dengan kekerasan, apalagi membunuh. Ini sudah sangat brutal dan sangat sadis. Terima kasih. Pak Surya, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, peran pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan, tapi salah peranannya. Orang kebetulan agama kok hubungannya antara manusia sama Tuhan kok, gitu kan? Mestinya kan diberi kebebasan. Kenapa ada orang membunuh dibiarin aja, malah yang sama dianya yang dievakuasi. Ini kan salah peranannya. Mestinya kan yang merusak itulah yang dihukum, ya kan? Orang berdoa kepada Tuhannya jangan dihukum, jangan dievakuasi dong. Begitu aja. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Selanjutnya Pak Kar, ya, selamat siang. Iya. Ah, turut prihatin lah. Ini yang salah, yang pertama tentu yang berbuat anarkis. Tapi yang lebih salah lagi pemerintah sendiri. Kenapa dari awal begitu ada tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah oleh kelompok tertentu, ini kepembiaran oleh pemerintah. Sebetulnya merestui, menonton saja. Nah ini fungsi pemerintah ini sudah nggak ada untuk mengayomi masyarakat, rakyatnya dalam beragama. Kalau memang itu tidak boleh, ya tolong ditegaskan secara sangat tegas gitu loh. Jangan membiarkan masyarakat yang mengambil tindakan. Kalau memang itu boleh, nah, diperbolehkan. Dan yang melakukan tindakan anarkis itu harus diambil tindakan tegas setegas-tegasnya. Ini negara hukum. Bukan negara koboi. Kalau kita mau jadi negara koboi ya, koboi-koboian semua, nggak usah bayar pajak lagi semua masyarakat. Ini kan sudah ngawur nih, presidennya minta naik gaji, pemerintah minta naik gaji, aparat-aparat yang kerjanya nggak bayar minta naik gaji. Ya, kalau begini semuanya nanti lebih baik itu revolusi khusus untuk aparat pemerintahan yang udah korup-korup itu direvolusi kekayaannya. Baik, terima kasih Pak Karya. Pak Sugiarto, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak, komentar Anda. Iya, ini momentum yang tepat saya rasa bagi Kapolri Mas Timur Pradopo untuk unjuk gigi. Dan harus disikat itu yang membuat anarkis. Coba dong buktikan Bang Timur bahwa Anda sebagai Kapolri yang handal. Terima kasih.